Bahkan ku rasakan getaran di hatiku untuk menemukan dirimu di benakku. Namun ku tahu itu telah berlalu. Lewati jalan yang lama ku tempuh. Walaupun siang telah berganti malam, sang bulan telah menebar cahayanya. Namun terbayang di bawah sinarnya, aku di situ berdiri bersamamu. Maafkanlah aku atas semua. Berharap semua kembali, oh, indah. Walaupun siang telah berganti malam, telah menebar cahayanya. Namun terbayang di bawah sinarnya, aku di situ berdiri bersama. Kan memberi apa yang telah ku dapat, oh, maafkanlah aku atas semua itu. Aku pun berharap semua kembali. Indah.